Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat. Smooth meresapnya bikin daging so caramelized. Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong. Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos. Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya nempel sampai tulang. Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good, tastes good.